Orang-orang yang ria itu orang yang sangat sibuk dengan mencari kedudukan di hati makhluk. Orang yang ikhlas, orang yang sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Orang yang ria sangat senang dengan penilaian orang, sehingga akan sibuk membuat bungkus topeng agar dia berkedudukan di sisi makhluk. Orang-orang yang pecinta pujian, dia akan sangat mudah goyah oleh penilaian makhluk. Dia akan mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah sakit hati. Bagi orang-orang yang ikhlas, penilaian makhluk sama saja. Puji, caci, semuanya ditafakuri, semuanya dijadikan sarana taqarrub kepada Allah. Kalau orang-orang yang kurang ikhlas, dipuji dia semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Orang-orang yang ikhlas itu akan istiqomah, dia akan konsisten saja. Ada orang, tidak ada orang, sama saja. Karena bagi dia Allah pasti ada. Orang lihat, orang tidak lihat, dia tetap berbuat. Karena dia tahu Allah pasti melihat. Orang mau muji, mau nyaci, sama saja. Karena Tuhannya bukan mulut orang. Jadi istiqomah itu milik orang yang ikhlas. Juga orang yang ikhlas akan menikmati kebaikan yang dia lakukan.